Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, yang mana dengan itu kita masih bisa sama-sama belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan memperdalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kaum muslimin seluruhnya yang ada di Indonesia, ahlu sunnah wal jamaah, untuk sama-sama membela dan membangkitkan kembali kecemburuan mereka tatkala ibunda mereka Aisyah radhiyallahu taala anha itu dirobek kehormatannya, dicaci kehormatannya, dan dihina dan diinjak-injak kehormatannya. Dan wallahi, demi Allah, mereka selalu melakukan hal itu, dan itu semua di, bahkan di negara Islam sudah masuk penghinaan mereka. Dahulu pernah terjadi di London, negara kufur, orang-orang kufar, negara kufur, mereka merayakan wafatnya, kesofatnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka senang, mereka bahagia. Akan tapi datang setelahnya di negara Islam, di Baghdad, dahulunya kota para ulama, mereka merayakan wafatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka merayakan atas wafatnya, kematiannya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan bahkan mereka mendendangkan suatu perkataan yang sangat kufur. Mereka mengatakan Aisyah mal'una, Aisyah mal'una, Aisyah mal'una, Aisyah terlaknat, Aisyah terlaknat, dan Aisyah terlaknat, la'anahullah, kata mereka. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama membela kehormatan ibu kita, karena Aisyah radhiyallahu taala anha tidak lain dan tidak bukan adalah ibunda kita. Dan ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ibunda kita, ibunda kaum muslimin seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwajuhu ummahatukum, wa azwajuhu ummahatukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan istri-istri Nabi adalah ummahatukum, ibu kalian. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana tatkala ibunda kita dikatakan, ibu kita sendiri dikatakan pelacur, sedangkan kita diam, sedangkan kita membisu, kita tidak membela, kita seakan-akan buta, seakan-akan kita tuli, tidak mendengar. La haula wala quwata, la haula wala quwata illa billah, Allahu musta'an wa alaihi tuklan. Kita diam seakan-akan kita tidak mau membela ibu kita. Dan pertanyaannya, adakah orang yang masih waras tatkala dikatakan bahwasanya ibunya adalah seorang pelacur, ibunya adalah seorang pezina, ibunya adalah seorang mal'un, seorang kafir, kafirah mal'una. Apakah mereka akan diam? Apakah mereka akan diam, membisu, seakan-akan membuta? Tidak ada orang yang akil, yang waras akan diam. Pasti mereka akan emosi dan memberontak. Bahkan mereka akan membela mati-matian ibunya sendiri. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Apakah kita rela jika seandainya, dan bahkan di Indonesia pernah terjadi dan sudah terjadi bahwasanya Aisyah dihina dan dimaki, bahwasanya dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang memiliki makar, suka penjemburu, jelek, dan seterusnya. Dan ini dikatakan oleh tokoh Syiah Ar-Rafidah Itsna Asyariyah yang ada di Indonesia. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Ar-Rafidah sangat geram tatkala mendengar satu riwayat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha, ya Fatimah, ya bunayya, atuhibbu ma uhibbu, wahai Fatimah, wahai anakku, Apakah engkau mencintai apa yang aku cintai? Qalat bala wa ajal. Iya, benar. Kata Fatimah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa ahibbiha. Maka cintailah Aisyah. Maka cintailah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup zaman ini dan melihat umatnya diam, tidak membela ibundanya, tidak membela ibunda mereka, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di zaman ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain ditanya, ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah, siapakah manusia orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah. Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi min ar-rijal, dari lelaki, kalangan lelaki, Abu Bakar, yaitu Abu Bakar. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentazkiyah, telah mensucikan siapa? As-Siddiq bintu Siddiq, dua-duanya anak dan bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muliakan, dan bahkan mereka adalah manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang terbebas dari pelacuran yang mereka fitnahkan, terbebas dari zina yang mereka fitnahkan, terbebas dari kufur yang mereka fitnahkan, terbebas dari laknat yang mereka hinakan, yang mereka fitnahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita-wanita yang baik khusus untuk lelaki yang baik. Pertanyaannya, apakah mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha sedangkan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang buruk? Mungkinkah Rasulullah menikahi Aisyah sedangkan Aisyah adalah wanita yang buruk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wanita yang baik hanya untuk lelaki yang baik? Tentu Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah dinikahi oleh Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Bahkan Rasulullah SAW tatkala di akhir hayatnya, Rasulullah SAW berada di pangkuannya Aisyah, Rasulullah SAW dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini membuktikan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Nabi Muhammad SAW, dan dia adalah minat thayyibat, dari wanita-wanita yang baik, bukan kafir, bukan mal'unah, bukan zaniyah, dan seterusnya yang mereka fitnahkan. Maka dari itu apa kata Allah, ulaika mubarra'un mimma yaqulun, mereka Aisyah adalah orang terbebas dari zina yang mereka tuduhkan. Maka dari itu terdapat ulama Syiah Ar-Rafidah yang membenci tatkala mendengar bahwasanya Nabi, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Apa kata ulama Syiah ini? Dan ini termaktub dalam kitab-kitab yang menyatakan bahwasanya perkataan mereka sungguh sangat kufur, mengatakan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam la budda ayyadkhuda farjuhu an-nar li'annahu wati'a ba'da al-musyrikat. Mereka menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus masuk farjinya harus masuk ke dalam neraka. Kenapa kata mereka? Li'annahu wati'a ba'da al-musyrikat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyetubuhi sebagian orang-orang musyrikat. Siapa? Aisyah dan Hafsah dan seterusnya, dari azwaj, dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah adalah penghinaan dari para Syiah. Dan itulah para siapa yang masih tertipu dalam agama Syiah, dan yang masih tidak tahu bahwasanya agama Syiah adalah agama abtan, agama menghina, agama tusuk, agama sufriya. Semua mereka, maka itulah manhaj mereka. At-ta'anu fillah, at-ta'anu fid-din, at-ta'anu fin-nabi, at-ta'anu fil-malaikah, at-ta'anu fil-Qur'an, at-ta'anu fil-sohaba, at-ta'anu fi-Abi Bakar, at-ta'anu fi-Umar, at-ta'anu fi-Uthman, at-ta'anu fi-Aisyah, wa ma'ila ghairi dhalik. Itulah manhaj mereka. Mereka mencela Allah, mereka mencela agama Islam, mereka mencela Al-Quran, mereka mencela Nabi, mereka mencela malaikat, mereka mencela para sahabat, dan mereka mencela Aisyah, dan mereka mencela Hafsah, dan seterusnya. Begitulah agama mereka, agama kufir wa agama mal'un, dan mereka mal'un. Dan itu telah disepakati oleh para ulama seluruhnya bahwasanya mereka adalah kufar. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, mereka sepakat. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita diam dari perayaan mereka, dari perkataan mereka, kita seakan-akan membisu, seakan-akan membuta, tidak mendengar, tidak mau menahi mungkar, tidak mau mendengar, maka kita masuk dalam wizard mereka, dosa mereka. Karena seakan-akan kita diam, membisu, tidak mau mendengar, tidak mau membela, masuk dalam dosa mereka. Dan mereka dengan gampangnya mendendangkan perkataan kufur. Mereka menghina Allah, mereka mencela malaikat, mereka mencela Nabi Muhammad SAW, dan itu termaktub dalam kitab mereka sendiri, dalam Biharul Anwar, dalam Wasailus Syiah, dan seluruh kitab-kitab mereka, Kashful Asrar yang lain dan lain-lainnya. Mereka situ termaktub bahwasanya mereka mencela Allah Subhanahu wa taala dan mencela para malaikat. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "La tuduni fi Aisyah fa innal lahya lam ya'tini wa ana fi tawbi wa illa Aisyah radhiyallahu taala anha." Kata Nabi Muhammad SAW, "Natu dunu fi Aisyah, jangan kalian sakiti aku akan Aisyah, jangan kalian sakiti aku akan Aisyah. Fa innal wahya, sesungguhnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, lam ya'tini, tidak datang kepadaku, wa ana fi tawbi imra'atin, dan aku dalam baju selimut perempuan kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha." Begitulah Rasulullah SAW muliakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan begitu pula mereka menyatakan, mereka menghina Abu Bakar, mereka menghina Abu Bakar bapaknya Aisyah, ayahnya Aisyah. Mereka katakan bahwa si Abu Bakar finnar, Abu Bakar neraka, Abu Bakar mal'un, sama seperti anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertanyaannya bahkan di kitab mereka sendiri, Ali radhiyallahu taala anhu, amir mereka, imam mereka, dan imam ahli sunnah seluruhnya, dalam riwayat mereka termaktub bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu sholat di belakangnya Abu Bakar. Jadi itu di dalam kitab mereka sendiri, riwayat mereka sendiri. Ini membuktikan bahwasanya Abu Bakar tidaklah kafir sebagaimana yang termaktub dalam kitab mereka. Di sini disebutkan dalam kitab Al-Ihtijaj karena atau prosi, Asma binti Umais qalat li jariyatiha, "Idhhabi ila manzili Ali wa Fatimah alaihi wassalam wa qra'ihi wassalam." Asma binti Umais mengatakan kepada budaknya, jariahnya, "Idhhabi ila manzili Ali wa Fatimah. Pergilah kamu ke rumahnya Ali dan Fatimah alaihi wassalam wa qra'ihi wassalam, dan bacalah salam, sampaikanlah salam dariku untuk mereka. Wa qul li Ali wa quli li Ali, dan katakanlah kepada Ali bin Abi Thalib, "Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk." Sesungguhnya suatu kelompok, suatu golongan itu mereka telah berkumpul, bermusyawarah untuk membunuhmu. "Fakhruj inni laka minan nasihin." Maka keluarlah wahai Ali, sesungguhnya aku adalah orang yang menasihatimu. Maka apa jahat faqala Amirul Mukminin alaihi salam, maka orang ini, budak ini datang kepada Ali. Apa kata Ali? "Quli laha innallaha yahulu bainahum wa baina ma yuridun." Katakanlah kepada Asma bintu Umais, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membatasi antara mereka dan apa yang mereka inginkan. Kemudian apa? "Tsumma qama wa tahayya'a lis-shalah wa hadara al-masjid." Kemudian Ali bin Abi Thalib setelah mengatakan perkataan tersebut, berdiri, bangkit, kemudian siap-siap untuk sholat, wa hadara al-masjid, dan pergi ke masjid. Wa shalla khalfa Abi Bakrin, dan beliau sholat di belakangnya Abu Bakr. Wa Khalid bin Walid usalli bi jambihi, dan Khalid bin Walid sholat di sebelahnya. Ma'ahu as-saif, dan bersamanya terdapat as-saif. Di sini membuktikan seandainya Abu Bakar adalah kafir mal'un, tidak mungkin Ali bin Abi Thalib salat di belakang. Di belakang mana? Di belakangnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, apakah mungkin imam ma'asum, imam yang terbebas dari kesalahan, yang tidak pernah melakukan kesalahan, apakah mungkin akan salat di belakang orang yang kafir? Dan pertanyaannya, dan menurut Syiah Ar-Rafidah alaihim ma'anatullah, mereka menyatakan bahwasanya Ali adalah orang yang ma'asum, apakah mungkin sholat di belakang Abu Bakar? Dan jika dikatakan bahwasanya Ali adalah takiyah, takiyah melakukan takiyah, bukankah takiyah untuk orang yang lemah? Berarti di sini menunjukkan bahwasanya Ali adalah orang lemah, Dan kalau orang lama tidak berkira akan menjadi imam, tidak layak suruh ayatuna imaman, tidak boleh menjadi imam kalau orang lemah, da'if. Orang yang imam haruslah orang yang kuwi, yang punya pikiran panjang, pikiran yang akal-akal yang sehat dan kuat. Dan kalau da'if, percuma untuk jadi imam. Apakah mungkin? Dan di sini disebutkan oleh Imam Besar mereka Muhammad Husain Al-Qasim Al-Ghaffar dalam kitabnya Aslus Syi'ah wa Usuliha. Sini dikatakan wahina ra'a anna al-mutakhallifaini a'ni al-khalifatu al-awwal wa tsani badala aqsa al-juhdi fi nashri kalimat tauhid wa tajhiz al-junud wa tawsi' al-futuh wa lam yastaghfir wa lam yasabbir wa lam yasabiddu bayah wa salam. Dan tatkala Ali radhiyallahu taala anhu melihat dua khalifah, yakni khalifah Abu Bakar dan Umar, telah mengerahkan seluruh kemampuannya, badal aqsal juhdi, mengerahkan seluruh kemampuannya fi nasri kalimat tauhid, untuk menjabarkan kalimat tauhid, atau jihizul junud, dan mempersiapkan pasukan, atau si'il futuh, dan meluaskan futuh pembebasan, wala mis'atir wala mis'abiddu, dan mereka tidak mendahulukan pendapat sendiri dan tidaklah egois, bayah wasalam. Maka Ali membaiatnya dan menerimanya. Pertanyaannya, apakah mungkin Ali akan membaiat Abu Bakar dan Umar? Dan ini sedangkan terdapat termaktub dalam kitab Aslus Syi'ah wa Usuliha. Apakah mungkin? Dan dalam syarah Najl al-Balaghah dicatakan, wa inna lanara Abu Bakrin ahaqqun nasi biha, innahu la sahibul ghari wa thani ithnaini, wa inna lanarifu lahu sinnu wa laqad amarahu Rasulullah SAW wa huwa hayyun, amra SAW bisifati wa huwa hayyun. Dan kami melihat bahwa Abu Bakar ahaqqun nasi biha, lebih berhak dalam khilafah, kata Ali. Wa innahu la sahibul ghar, dan dia adalah orang yang berada di gua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu kehormatan beliau, kata Ali. Dan apa, dan Rasulullah SAW telah memerintahkannya untuk imam salat sedangkan Rasulullah masih hidup. Dan itu terdapat dalam kitab Syarh Nahj al-Balaghah. Dan begitulah bahwasanya Syiah selalu suka at-ta'nu fillah, at-ta'nu fi sahabah. Kenapa mereka suka at-ta'nu fi sahabah? Mereka mencela para sahabat. Karena siapa yang mendengar Al-Qur'an, tatkala Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyaksikannya kecuali para sahabat? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyaksikannya kecuali para sahabat? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, siapa yang bersama mereka kecuali para sahabat? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang bahagia, siapa bersama mereka? Siapa bersama beliau kecuali para sahabat? Para sahabat dikafirkan seluruhnya oleh para syiarah itu kecuali 7 ataupun 4 dalam semua riwayat. Makul, mungkinkah begitulah mereka membatalkan agama Islam dengan mereka at-ta'nu fi sahabah, mencela para sahabat? Maka sekali lagi saya ajak kaum muslimin sama-sama membuang ajaran Syiah, membuang ajaran Syiah ke dalam sampah, karena mereka adalah ajaran yang terkotor, ajaran yang tidak murni, bahkan adalah ajaran terbuat dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang tidak layak diajarkan, bahkan mereka adalah ajaran yang jorok, ajaran yang kotor. Mereka mengajarkan agama yang di luar akal, bahkan at-tamattu, orang yang punya suami boleh tamattu, boleh nikah muta tanpa izin wali, tanpa izin suaminya, dan seterusnya. Agama mereka adalah agama yang kotor, agama yang tidak mungkin untuk diajarkan di negara Indonesia ini. Dan bahkan tokoh mereka telah mencela Aisyah dengan jelas-jelas di negara Indonesia ini. Silahkan lihat rekamannya di YouTube dan internet yang lainnya, ada, antum bisa dengarkan. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku lumah tasma'un, astagfirullah li walakum wa sa'ir muslimin min kulli dhanbin, istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.